Bismillahirrahmanirrahim. Inqilabul mudhari'i lil madhi. Nah, ini pembahasan yang agak gimana ya. Jadi sebelumnya kan dijelaskan bahwa zaman atau waktu fi'il mudhari' itu hanya dua, yaitu hal saat ini atau istiqbal, istiqbal masa yang akan datang. Tapi pembahasan ini membahas tentang berubahnya fi'il mudhari' ke zaman madhi. Jadi perubahan fi'il mudhari' ke zaman madhi itu juga ada ternyata ya dalam nahwu. Yanqalibul fi'lul mudhari'u ila ma'nal fi'lil madhi bil adawati al-atiyah. Fi'il mudhari' bisa berubah menjadi bisa memiliki makna fi'il madhi, berubah menjadi fi'il madhi dengan beberapa adat yang akan dijelaskan. Adat yang akan dijelaskan nanti. Adat ini ya alat ya. Makna terjemahnya ya alat. Tapi yang dimaksud ya beberapa huruf. Itu kalau di jamak durus, seingat saya ada pengertian adat itu. Yang pertama bilam al-jazimah. Bila bersama dengan lam yang menjazmkan, karena di video sebelumnya kan semua amil jazm itu mengkhususkan fi'il mudhari' ke zaman istiqbal kecuali dua ya, lam dan lama ya. Kalau masih ingat video sebelumnya ya. Nah, di sini ternyata ketahuan sekarang mengapa lam dikecualikan di video sebelumnya. Ternyata lam itu tidak mengkhususkan zaman fi'il mudhari' ke zaman istiqbal, tapi justru merubahnya menjadi zaman madhi. Contohnya nahwu lam yakum bil wajib. Seseorang tidak melakukan kewajiban. Ini kata yakum. Ini fi'il mudhari' tapi zamannya madhi. Berarti seseorang tidak melakukan kewajiban. Itu berarti ucapan ini meninggalkan kewajibannya itu sudah selesai. Misalkan Zaid ya, Zaid tidak melakukan sholat maghrib ya. Kemudian jam 8 malam saya mengatakan lam yakum bil wajib. Zaidun lam yakum bil wajib. Zaid tidak melakukan kewajiban. Itu berarti meninggalkan kewajibannya sudah berlalu. Itu namanya zaman atau apa itu waktu yang sudah lampau, zaman madhi. Zurtuka walam takun fiddar. Aku mengunjungimu tapi kau tidak ada di rumah. Aku mengunjungimu dan kau tidak ada di rumah. Ini kata lam takun, ini juga zamannya zaman madhi. Jadi seorang yang mengucapkan ini berarti dia kunjungannya sudah selesai. Ini orang yang berbicara kepada temannya ya, atau teman atau apalah ya. Tapi yang pasti kalau kita husnudzon ya, ini kafnya dibaca fathah ya. Kalau dibaca kasroh kan repot juga. Saya itu kan maknanya malah apel, itu apel malam. Yang kedua walamma al-jazimah. Yang kedua adalah lama, sama seperti lam ya, ini juga amil jazm. Nahwu lama yuthmiril bustan. Apa itu taman atau kebun tidak berbuah ya. Tidak berbuah. Kalau menggunakan lama berarti tidak berbuahnya sudah lampau. Wa qotof tu samroh walama tandoju. Walama tandoj. Tandij apa tandoj bacanya ini. Saya memetik buah dan buahnya belum matang, belum masak. Lam tandoj ini maknanya belum matang ya. Jadi belum matangnya ini ya sudah lewat zamannya. Ada fi'il mudhari' tandoju dimasukkan lam menjadi jazm sekaligus merubah zaman menjadi zaman madhi. Jadi lam dan lama itu tidak hanya menjazmkan tapi juga merubah zamannya. Yang ketiga rubama. Nahwu rubama takrohu ma fihil khairu laka. Terkadang engkau membenci sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu baik untukmu. Membenci sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu baik untuk kita. Ya, karena kita tidak tahu manfaat dari sesuatu itu. Kita tidak tahu rahasia dari hal itu. kan banyak sekali ya. Misalkan syariat kan apa itu mengharuskan orang tua memerintahkan anak berusia 7 tahun untuk sholat. Kalau sudah 10 tahun dipukul. Itu kan memukul anak itu kan kadang ya sebagai orang tua kan ya gimana ya. Walaupun pukulannya pukulan ringan ya. Itu kan namanya anak ya. Kadang kan kita gimana gitu mau memukul anak. Tapi kan itu demi kebaikan dia. Jadi kita kadang tidak suka atau bahkan benci terhadap sesuatu yang sebenarnya hal itu justru baik untuk kita. Ini Ma'aluf Syahid kata takrohu ya, kata takrohu. Kemudian kemudian ini penamaan. Wasumya mudhari'an. Mengapa fi'il yang fi'il ini dinamakan mudhari'? Ini penamaan ya. Wasumya mudhari'an limusyabat limusyabahatihi al-isma. Karena fi'il mudhari ini serupa dengan isim. Jadi mudhari itu maknanya serupa ya. Mudhari itu maknanya serupa. Dhara ayudhari'u itu maknanya sama seperti syabah ayusyabihu. Jadi mudhari artinya sama dengan musyabih ya, musyabih. Dinamakan fi'il mudhari maknanya fi'il yang menyerupai karena menyerupai isim. Ya, keserupaannya dalam hal apa? Fil harokati wasakanati wa adadil hurufi wa solahiyatihi lil hal wal istiqbal. Kesamaannya dalam empat sisi ya. Yang pertama harokat, yang kedua sukun, ketiga jumlah huruf, keempat bisa untuk zaman hal dan istiqbal. Ini contohnya kayafhamu wa fahimun. Nah, ini ya, yafhamu fahimun. Kita perhatikan. Kata yafhamu ini fi'il mudhari, fahimun ini kalimat fi'il. Huruf yang kedua sama-sama sukun ya. Yang pertama kan fa-nya ini sukun, yang kedua alifnya ini juga alif kan juga sukun ya. Jadi sukunnya terletak di huruf kedua, ini berarti sukunnya sama. Kemudian harokatnya kan juga sama. Harokat huruf pertama, kedua, ketiga, berarti kan harokatnya juga sama. Lalu jumlah huruf, jumlah hurufnya ini yafhamu 4, fahimun juga 4, sama. Kemudian kedua kata ini juga bisa untuk zaman hal, bisa untuk zaman istiqbal. Bedanya kalau fi'il kan apa itu harus ada keterangan waktunya ya. Kemudian wayan suru wanasirun ini sama ya. apa seperti tadi ya, penjelasannya seperti tadi. Walihada u'ribal fi'lul mudhari. Oleh karena sebab ini pula hukum fi'il mudhari ini tidak seperti dua fi'il yang lain yaitu mu'rab ya. Jadi fi'il madhi mabni, fi'il amar mabni, tapi fi'il mudhari itu mu'rab sendiri. Ya, ternyata alasan fi'il mudhari mu'rab itu ya karena sama dengan alasan penamaannya. Dinamakan fi'il mudhari karena ini karena apa itu serupa dengan isim. Oleh karena itu pula dia hukumnya mu'rab, karena hukum isim kan mu'rab. Fa in dalat kalimatun ala ma'nal mudhari'i wa lam taqbal lam fa hiya ismun li wasfin karahilun al'an aw ghadan. Kalau ada satu kalimat yang bermakna fi'il mudhari tapi tidak bisa menerima lam ya, tidak bisa menerima lam, maka itu namanya isim sifat ya. Kemungkinannya dua. Kemungkinan yang pertama adalah isim sifat. Contoh rahilun, orang yang bepergian ya, al'an saat ini atau godan besok ya. Jadi rohilun al'an maknanya bepergian saat ini, atau rohilun godan artinya bepergian besok. Berarti rohilun ini kan maknanya fi'il mudhari tapi tidak bisa kemasukan lam, tidak bisa diberi misalkan lam rohilun kan tidak bisa. Atau kemungkinan kedua isim fi'il, ini sama seperti fi'il madhi ya. Ada kalimat yang bermakna fi'il tapi tidak bisa kemasukan tanda fi'il, maka kemungkinannya dua. Yang pertama isim sifat, yang kedua isim fi'il. Namanya isim fi'il mudhari ya. Ka'awah bimakna atawajja'u. Contohnya awah. Awah ini maknanya fi'il mudhari, maknanya atawajja'u. Saya merasa sakit. Jadi awah itu sebenarnya ungkapan orang sakit itu awah ya. Misalkan ada orang apa ya? Ada orang memukul paku kemudian kena tangannya, itu spontanitas dia berkata awah gitu. Jadi awah ini aduh ya, aduh, ucapan spontanitas. Tapi kalau diterjemahkan itu maknanya atawajau, saya merasa sakit. Jadi awah ini kalimat yang bermakna fi'il mudhari tapi tidak bisa kemasukan lam, sehingga ini bukan fi'il mudhari tapi namanya isim fi'il mudhari. Semoga bermanfaat ya.